segenggam setia akan ku pertahankan untuk membahagiakanmu. Masih lagi aku terasa betapa hancurnya hatiku bila kau dipaksa bersama dengan si dia. Setia akan ku pertahankan.